lebaran bersuka gembira. Berjabat tentang Rusyanu bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabat tentang Rusyanu bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyat nyamatku terjamin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyat nyamatku terjamin. Berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis keren. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Apa